ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. Bapak-bapak yang kami muliakan, para pemuda dan remaja Islam yang kami banggakan, syukur kita kepada Allah Rabbul Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita nikmat, nikmat untuk bisa bersama berkumpul di rumah Allah Ta'ala pada hari yang mulia, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari, satu hari di mana kaum muslimin berkumpul, berjumpa, bertatap muka, bersua, saling bercengkrama, mungkin menjelang atau setelah salatnya, salat Jumat, melepas kerinduan yang mungkin kena rumah berjauhan, tempat tinggal berlainan. Maka barangkali di antara kita yang bukan masjid tempat salat jamaahnya berdekatan, pada Jumat inilah kita akan saling bersua dan berjumpa. Ini adalah karunia Allah Ta'ala yang tak terhingga, nikmat Allah Ta'ala yang tak terkira, nikmat persaudaraan, nikmat al-uhuwah, persaudaraan kepada Allah Ta'ala, ikatan yang paling kokoh, ikatan yang berkesinambungan. Bahkan ikatan uhuwah ini, persaudaraan karena Allah Ta'ala ini, adalah ikatan yang lebih daripada ikatan kekeluargaan, ikatan yang lebih daripada ikatan nasab, di mana di hari akhir kelak, manakala hari kiamat telah tiba, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Di mana pada hari itu bahkan manusia akan lari dari sanak saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirul mar'u, seseorang lari min akhi, dari saudaranya, wa sahibati, dan sahabatnya, wa bani, dan anak-anaknya. Siapa pula kira gerangan yang tidak sayang kepada ayah dan ibu? Siapa pula kira gerangan yang tidak sayang kepada anaknya? Tapi demikianlah keadaan hari akhirat. Demikianlah keadaan hari kiamat. Disebabkan dahsyatnya hari itu, maka Allah Ta'ala sebutkan, likulli imrin yawma idzin sya'ni yughni. Pada hari itu nasib manusia, keadaan manusia, hanya mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Allah, Allah. Saudaraku yang kucinta karena Allah Ta'ala, perjalanan dari akhirat adalah perjalanan yang panjang. Sekalipun seorang ayah dan anak, seorang ibu dengan anaknya, ketika di dunia begitu saling mencintai dan penuh kasih sayang, dan itu tidak diragukan lagi. Tapi boleh jadi pada hari akhirat pak, sang ibu di neraka, anaknya berada di neraka, anaknya di dalam neraka, wal iyadu billah, sementara ibunya berada di dalam surga. Ikatan nasab tak ada. Dan yang akan bisa saling bersua, bercengkrama di hari akhirat kelak, mengingat masa-masa indah di hari-hari yang pertama, mengingat masa-masa dan kenangan-kenangan yang begitu indah di kehidupan dunia, hanyalah orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya akan saling bersua dan bahkan saling berjalan. Di mana nasib dan di mana nasib Allah, mereka saling bersua, mereka saling berjumpa, mengingat kenangan-kenangan amal soleh mereka ketika itu. Allah, saudaraku yang mencintai Allah, pada hari ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan memberinya tibar bagi kita semua, semoga merenungi firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran. Ayat ini sering kita dengar, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah engkau dengan tali agama Allah, dengan tauhid, dengan aqidah, dengan al-Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berselisih, jangan berpecah belah. Dan Allah Ta'ala menjadikan, wa dzkuru, dan ingatlah oleh kalian ni'matallahi alaikum, ni'mat Allah Ta'ala kepada kalian, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, di mana dahulu kalian a'da'a, kalian saling bermusuhan, tidak tegur sapa antara satu dengan yang lainnya, saling berseteru. Dengarlah bagaimana kisah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan Madinah yang berwarna. Dengarlah bagaimana perjalanan persaudaraannya dan permusuhannya antara kaum Aus dan Khazraj. Ratusan tahun mereka bersekutu, saling bertumpah darah. Maka Allah Ta'ala ingatkan, in kuntum a'da'a, di mana dahulu kalian saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah Ta'ala pun satukan hati-hati kalian, lembutkan hati-hati kalian. Allah Akbar. Maka manakala suku Aus dan Khazraj antara satu dengan yang lainnya yang saling berseru, mereka pun berseru. Manakala mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah tanpa peduli warna kulit, tanpa pandang suku dan bangsa. Ada yang berkulit hitam seperti dari orang negeri Habasyah, bila dengar Salman Al-Farisi, walaupun datang dari negeri yang jauh tapi bersaudara dengan para sahabat-sahabat Nabi yang juga berkulit hitam. Ternyata perbedaan daerah mereka, perbedaan negeri mereka dan suku mereka tidak menjadi penghalang. Bahkan sebaliknya, manakala mereka mengucapkan kalimat syahadat, mereka pun saling bersaudara. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan al-mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Bahkan Rasul menyebutkan seorang muslim, seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, dan mereka bagaikan satu tubuh. Manakala satu anggota tubuh merasakan sakit, tubuh yang lain pun ikut merasakan keperihatannya. Allah, inilah persaudaraan kaum mukminin. Maka manakala kita tengok dan perhatikan secara mendalam bagaimana pilar kejayaan para sahabat, kenapa mereka gemilang dan terbina di antara pilar kejayaan itu setelah kecintaan mereka yang mendalam kepada Allah, kecintaan mereka yang mendalam kepada hari akhirat, kecintaan mereka yang mendalam kepada Rasulullah. Dan di antara pilar penting itu adalah ukhuwah mereka yang berkukuh. Allah. Saudaraku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saya mengajak diri, saya pribadi, dan semoga menjadi ibar bagi kita semua. Manakala kita merenungi diri, yang hari ini alhamdulillah di antara kawan-kawan sahabat dan hadis taulan, karena sudah memahami agama Allah Ta'ala, tertimbullah kecintaan dan kerinduan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Jenggot pun yang memang Nabi memiliki jenggot dan memelihara jenggotnya, sebagaimana juga para sahabat memelihara jenggotnya, kita pun juga sudah berjenggot dan memelihara jenggot. Bahkan lebih dari itu, kita tahu bagaimana Nabi SAW cinta kepada pakaian yang berwarna putih dan memiliki dan memakai jubah. Kita pun sering kali memakai jubah. Hampir-hampir ada di antara kita yang tidak memiliki pakaian yang lain selain daripada pakaian kita. Walaupun para ulama kita telah menjelaskan pakaian yang lain pun juga boleh, bahkan syar'i. Di mana Rasul memakai pakaian jubah karena kaumnya memakai jubah. Namun itulah bukti kecintaan kawan-kawan sahabat dan hadirin taulan yang telah menggalang kecintaannya kepada Rasulullah. Saya sayang tak Rasul dulu pakai jubah, saya pun pakai jubah. Alhamdulillah. Tapi saudara, ada sesuatu yang perlu kita renungi agar hari-hari kita yang kita lalui, umur kita yang terus bertambah, seiring dengan bertambahnya pula ilmu kita, agar perjalanan kita dalam menuntut ilmu dan perjalanan dakwah kita membuahkan maslahat di tengah-tengah masyarakat untuk melahirkan sebuah peradaban di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal kira gerangan yang perlu kita renungi. Ada hal kira gerangan yang perlu kita tafakkuri, introspeksi diri. Tidakkah duhai kawan-kawan, kita melihat fenomena yang ada dan waliyadzubillah, semoga Allah Ta'ala hindari diri kita, dan manakala selama ini telah terjerumus kita kepada sikap yang tidak elok, saya, antum, jangan kita tengok orang lain terlebih dahulu. diri kita yang kita buruk. Apakah kita telah terjerumus kepada sikap yang buruk dalam beragama? Apakah sikap kita sudah terjerumus pada satu kesalahan akibat satu ghira, satu semangat kecemburuan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dahulu sebelum kita mengaji, dulu sebelum kita mengenal tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah pribadi-pribadi yang ramah, dikenal di masyarakat. Kita adalah pribadi yang saling bertegur sapa dengan tetangga-tetangga kita. Kita adalah pribadi yang simpati, di mana kita berada orang-orang pun mengerumuni kita. Pribadi yang berjiwa sosial, perhatian terhadap masyarakatnya, perhatian dengan orang-orang kampung kita, perhatian dengan sanak saudara kita. Tapi manakala perkara sunnah telah kita paham, la ilaha illallah wa iyyadu billah, mari kita improvis. Apakah itu telah kita tinggalkan? Yang dulu kita adalah pribadi simpatik, bertegur sapa dengan tetangga, bertegur sapa dengan sanak keluarga dan masyarakat kita, hari ini kemana sikap kita? Alhamdulillah, di antara kawan-kawan dan sahabat serta hadirin kaumlan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan. Itu adalah perkara kemuliaan yang tak akan dipertahankan dan hendakkan akan mendapatkan keridhaan Allah Taala. Pahala yang akan diikuti di hadapan. Tapi betapa banyak di antara orang-orang dulu kami yang punya semangat dan masa di masa-masa muda, yang punya ghira, yang punya semangat kadang-kadang tak peduli dengan keadaan masyarakat, kawan-kawan, tetangga-tetangga di sekitar. Dari kata Allah, manakala kita ingin berdakwah, kita berdakwah tak teringat kita lagi bagaimana masa lalu. Dulu kita juga tidak berjenggot, dulu kita juga tidak memasang pakaian di atas mata kaki yang disebut dengan isbab. Tapi manakala kita ingin menghantarkan dakwah kepada orang, dulu diri kita berproses, tapi orang lain kita tidak mau berproses. Kita ingin instan. Manakala pulang kita mengaji di tempat di mana dakwah-dakwah disampaikan, pulang ke rumah, kita ingin spontan anak istri kita langsung berubah. Kita ingin spontan kawan-kawan, keluarga kita berubah dalam sekejap mata, cuma dalam waktu bilangan beberapa jam saja mesti berubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudaraku yang dicintai karena Allah Ta'ala, pada kesempatan ini sengaja kami bawa sebuah nasihat yang sangat indah yang pernah kami dapat. Dan nasihat ini adalah nasihat yang sangat berharga kami rasakan sepanjang perjalanan kami dalam umur yang baru sekian singkat, dalam talabul ilmi yang baru hanya beberapa menit. Allah Ta'ala takdirkan kami pula untuk sedikit rehlah menjumpai para asatizah pendahulu-pendahulu kita di dalam dakwah. Karena di mana dakwah ini adalah dakwah yang berbarokah. Tengoklah tahun-tahun belakangan betapa dakwah ini barokahnya begitu berkembang pesat. Tapi seiring dengan kemajuan dan perkembangan itu ada sedikit-sedikit, bahkan sangat ironis sekali dari sikap dan cara kita yang telah meniru. Karenanya kita perlu mengambil petuah, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil petuah kepada yang lain. Kita berdakwah, wahai diriku dan kawan-kawan sekalian, bukanlah kita yang pertama. Kita hanyalah orang yang belakangan dalam dakwah ini. Kita hanyalah orang yang belakangan dalam mengamalkan sunnah ini. Sudah ada pendahulu-pendahulu kita di kalangan para sesepuh-sesepuh dakwah ini. Maka perlu kiranya kita mengambil nasihat dari mereka sesepuh-sesepuh dakwah tauhid, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perjalanan kami yang lebih kurang 1 bulan dalam 2 kali safar ke Jawa, sampailah kami ke kota Magelang. Dan sampailah kami dengan seorang ustaz yang wallahi setiap harinya kita merindu akan nasihat yang seperti ini, yang menggugah diri kita, yang menyadarkan kita betapa telah jauhnya kita dari akhlak yang sebenarnya, yang dulu seharusnya, yang dulu kita dekat dengan masyarakat manakala kita mengaji, justru malah kita bukan semakin dekat tapi semakin jauh dan tak peduli lagi dengan keadaan yang lain. Di kota Magelang ada seorang ustaz bernama Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala. Sengaja dalam khutbah ini kami sampaikan faedah ini dari beliau. InsyaAllah Ta'ala 2 hari lagi beliau akan mengunjungi kita. InsyaAllah Ta'ala kita bisa kita. Beliau pernah menyampaikan kalam yang sangat indah kepada kami, dari kalam para ulama kita, murid Al-Muhaddits Muhammad Nasir bin Al-Jalil Allah Ta'ala, Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizallahu ta'ala. Dalam perjalanan-perjalanan dakwahnya ke negeri tercinta ini seringkali menyampaikan ada golongan manusia, jika engkau tanya bagaimana mereka berdakwah, mereka berdakwah tidak di atas ini, berarti di atas kejadian. Ibadah mereka berada di atas bid'ah, dan akidah mereka masih bercampur dengan kesyirikan. Tapi tidaklah mereka berada di satu tempat melainkan orang-orang akan datang mengunjungi mereka. Dan ada pula golongan, jangan engkau tanya tentang akidah mereka, karena akidah mereka berada di atas tauhid. Ibadah mereka berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdakwah di atas ini. Tapi tidaklah mereka berada di satu tempat melainkan orang-orang akan lari dari mereka. Apa kira gerangan yang membuat golongan yang pertama dengan segala kekurangannya orang mendekat bahkan mengerumuni? Dan apabila tidak terangan golongan yang kedua dengan segala kelebihannya orang-orang pun semakin jauh dan tak mau mendekat. Itu semua disebabkan oleh akhlak-akhlak mereka. Dari hari ini melanjutkan kalam Syekh Hafizahullah Ta'ala, sekiranya golongan yang kedua berakhlak seperti akhlak golongan yang pertama, tidak ada hajat manusia untuk mendekat bahkan menoleh kepada golongan yang kedua, yang pertama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sungguh kalam yang sangat indah, yang pantas kiranya ditulis dengan tinta air mata dalam kondisi kita pada hari ini. Fa'tagimu ya ulil absar la'allakum tuflihun. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Sebenarnya sebagaimana yang kami dengar dari Ustaz Hafizahullah Ta'ala, dalam prinsip, dalam konsep yang kita dengar akan pentingnya akhlak mulia di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan serta berdakwah dan menyebarkan tauhid ini, konsepnya sama, teorinya sama, Tapi entah kenapa kira gerangan dalam praktek sungguh sangat jauh berbeda. Dalam praktek seakan-akan tidak ada dalam dunia nyata, bahkan seakan-akan kita tidak pernah turun tanah. Kondisi dakwah hari ini sungguh sangat ironis kan, sebagaimana yang dilihat. Seakan-akan dakwah sunnah dan tauhid hari ini hanyalah berburu di kebun binatang, tidak berburu di tengah hutan. Kapan kita menyapa masyarakat? Kapan kita menegur dan berkunjung ke rumah-rumah masyarakat kita? Tidak kadang dulu di mana akhlak Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Taala dengan akhlaknya, bukan dengan harta dan kelebihan uang. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang tinggi. Allah. Allah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Ta'ala. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahadu, tahab. Saling berbagi hadiah kalian. Kalian akan saling berkasih sayang. Kita tahu hadis yang mulia. Maka saya mengajak diri saya bagaimana dan kita bersama untuk berbagi hadis yang mulia. Seringkali antara satu orang ikhwan yang sudah lama mengaji dengan ikhwan yang lain, manakala mereka bersua, yang mereka ceritakan adalah bagaimana sulit dan payahnya orang kampungnya, tetangga dan orang-orang yang berada di masyarakatnya akan menerima dakwah. Berbagai macam cerita sulit, rumit, payah, dan akan berlanjutnya cerita demi ceritanya. Begitulah dakwah akhir zaman, di mana Rasul menyebutkan keluar pula dalil pada al-Islam ghariban wa sayamud ghariban kama badaa faqul bani ghuraba. Islam itu awal datangnya asing, akan asinglah di akhir zaman, dan akan kembali asing dari akhir zaman, dan bahagia orang-orang yang terasing ketika itu. Maka biarlah dakwah bagi mereka terasing begitu saja, berada di tengah-tengah kecapan masyarakat, berada dalam keterasingan dan sesuatu yang dianggap eksklusif oleh masyarakatnya, dan memang demikian kenyataannya, tanpa ada solusi dan tanpa berpikir apa kira-kira yang menjadikan kita seperti itu. Dari andai satu hadis saja kita renung, tidakkah kita bisa diproteksi? Kapan kita berbagi hadiah dengan tetangga? Kapan kita berbagi hadiah dengan masyarakat-masyarakat kita? Tidakkah dakwah ini dengan orang-orang yang mengaji? Tidakkah orang-orang yang mengaji ini adalah orang-orang yang banyak diberikan Allah Ta'ala karunia rizki? Carilah hadiah Allah. Tengoklah kira-kiraan di depan masjid kita. Di samping, adakah di antara kita yang berjalan kaki dari rumahnya 1 kilo saja? Tidak. Semua kita berkendaraan. Artinya semua rizki, betul-betul banyak rizki Allah Ta'ala banyak berikan kepada kita. Tapi adakah di antara rizki kita yang sudah kita amalkan? Sayang, kita tidak melihat orang lain, tidak profesi diri. Dan ini faedah dari Ustaz kita Allah Ta'ala yang kita dapatkan. Kita berikan hadiah kepada kakek-kakek dan nenek-nenek, kepada masyarakat-masyarakat, kepada para pemuda dan remaja. Sudahkah kita sapa mereka padahal mereka juga berada dalam kegalauan? Mereka juga berada dalam kebimbangan kemana arah hidup mereka. Tapi karena kita tidak sapa mereka, akhirnya mereka pun sampai-sampai menyesali dakwah tauhid yang sebenarnya dakwah yang benar-benar bermakna kita. Padahal ahlu sunnah kata para ulama adalah ahlamun nas, orang yang paling berilmu, dan ahlamun nas, orang yang paling berilmu. Allah Akbar. Saudara yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang seringkali kita dengar di daerah-daerah yang mungkin ada kristenisasi di sana, di mana orang-orang atau umat Islam banyak hari ini yang kalau dikasih supermi, akidah mereka pun sudah berubah. Sampai di sana kan? Tidakkah kita bertanya, kapan pula kita berikan mereka supermi untuk mereka istiqomah berada di atas akidah dan tauhid? Allah. Seringkali kita mencela dan mencela, di mana dengan dalil dakwah, dengan dalil manhaj, dengan dalil aqidah, kelompok-kelompok atau harakah-harakah atau organisasi-organisasi dakwah yang lain. Tapi tidakkah kita kita bertanya kepada diri kita, kapan pula kita hantarkan dakwah di mana bumi Allah Taala berfirman? Kapan pula kita hantarkan, kita kunjungi masyarakat-masyarakat pedalaman, masyarakat-masyarakat kampung, masyarakat-masyarakat yang tidak tersentuh dakwah? Tidakkah kita melihat kenyataan yang kita dapati seakan-akan betul kata Al-Ustaz Zidaw Al-Fa'ala, dakwah hanya baru seakan-akan seperti itu binatang yang sudah dapat sama orang dimasukkan ke dalam tubuh binatang. Itulah yang kita dakwahi, hanya menyampaikan di saat khutbah Jumat dan seperti akbar, ceramah-ceramah begitu saja, menunggu orang datang, tidak berdakwah, tidak seperti di hutan mencari masyarakat-masyarakat yang tidak merasa. Padahal kampar kiri Indonesia berbicara tentang kampar kiri identik dengan tiga hal. Pertama, ada istiadat. Yang kedua, ilmu pertukunan. Ketiga, tarikh al-hasan di al-Qarni. Maklum sudah bagi kita apa yang ada pada masyarakat. Tidakkah hati kita terbuka dan bergerak untuk menyapa dan berdakwah kepada mereka? Allah. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan hakul muslimi ala muslimi sittun, hak seorang muslim atau muslim yang lain ada 6 perkara, di antaranya idza laqitahum fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengan mereka maka ucapkan salam. Akankah hanya dengan ucapan salam begitu saja? Tidak, tapi adalah diiringi dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada mereka. Bukankah Rasul menyebutkan senyum itu adalah akhlak sedekah? Kapan kita menegur senyum kepada masyarakat? Allah. Bukankah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwah itu dengan akhlak? Bahkan Rasul menyebutkan innamal ikhtu litatmima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama kita juga telah mencontohkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, saking sering mereka mengunjungi, saking seringnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengunjungi masyarakatnya, seakan-akan tidak ada satu bumi dan tanah, satu bumi atau tanah kota Unaizir pun yang tidak diinjak, tidak diinjakkan kakinya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya hari ini, antum hari ini, siapa di antara kita, jangankan masyarakat kita, antara kita yang saling mengasihi dan saling satu diri stagnan saja, tidak saling menunggu. Dan di mana letak persoalan? Bukankah manakala orang bertanya kepada kita atau kita bertanya kepada orang, kaifa haluka ya akhi, apa kabarmu duhai saudaraku, apa kabarmu duhai kawan, pasti dia jawab alhamdulillah baik-baik saja, padahal 1001 permasalahan yang ada dalam rumah tangga, 1001 permasalahan yang ada di benaknya, itu baru hanya antara kita dengan kawan. Tapi semua kira gerangan kami para dai yang terlebih dahulu ke profesi, seringkali kami misalkan diajak pula berdakwah, diundang berdakwah, kadang-kadang pun menunggu diundang baru kami datang. La ilaha illallah. Ketika datang pun kami hanya menyempatkan diri 2 jam atau 3 jam untuk berada di tengah-tengah ikhwan, di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang diundang makan pun tak ada sempat dan tak ada waktu lagi mengejar pulang. Kapan praktek nyata sunnah itu berada dalam kehidupan dan terlihat oleh kawan-kawan dan sahabat serta hadir kaum dari negara? Soal ilmu dan pengetahuan kira-kira bisa ditransfer, bisa kita dapatkan dari Google, dari internet hari ini. Tapi dalam soal praktek dan dunia nyata, bagaimana praktek sunnah itu kita terapkan, perlu kira-kira kita sosok perlahan. Hari ini di tempat kita tidak ada pelajar kita di baik kawan. Allah Akbar. Pada sebab itu berbahagialah kita, bergembira hati kami manakala kenal dengan Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala, yang Masya Allah, Masya Allah Ta'ala, hari Ahad beliau akan datang di bumi kita. Dan itu walaupun upah Jumat kami menyampaikan, beliau datang dengan tiket yang belum sebelum itu. Allah Akbar. Manakala ahli ilmu datang dan ahli ilmu itu apalagi mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah engkau kata dan abdi mendapatkan ghanimah. Ayo kita belajar bersama menerapkan sunnah ini bagaimana agar dakwah kita membawakan maslahat, belum lagi kita berbicara tentang bagaimana praktek nyata kita di masyarakat. Seringkali kita di tengah-tengah masyarakat di masjid tempat kita tinggal, kita sholat jamaah dengan masyarakat kita, tapi kita tidak sabar. Kadang-kadang mereka masih yang kita pandang tidak menyelisih sunnah Nabi dan perkara bid'ah, tapi kita tidak sabar. Kita tidak sabar menunggu mereka dan sekadar untuk menyapa mereka dan bersalaman dengan mereka, sampai-sampai saking kelirunya kira gerangan yang kita lakukan, ada ikhwan yang bertanya kepada kami secara pribadi, Ustaz, apakah kira, apakah beranjak dari tempat duduk setelah selesai salam dan duduk di belakang itu sunnah? Saking seringnya dilakukan oleh teman-teman yang sudah mengaji, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, kiri dan kanan, kanan dan kiri, ia pun beranjak dan duduk di belakang, dibiarkan masyarakat, ia seperti itulah keadaannya, dan selesailah masyarakat selesai, dia pun sebelum masyarakat selesai sudah kembali pulang. Sampai ada yang bertanya seperti kapan kita nak menyapa masyarakat dengan dari bid'ah, dengan dari manhaj kah? La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, perkara ini adalah perkara yang penting, tapi setidaknya ini adalah bahan renungan bagi kita hari ini, bagaimana kita harus bersikap berdakwah di tengah-tengah masyarakat agar dakwah yang mulia ini berbuah maslahat, berbuah maslahat. Manakala dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita contoh dari sisi akhlak dan banyak bukan dari sisi akidah, dan memang akidah adalah prioritas utama, insyaallah taala akan berbuah berkah, cuma langkah terbina insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi ahsanha illa anta ya rabbal alamin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami akhlak yang mulia ya Allah, akhlak yang hidup ya rabbal alamin. Karuniakan kepada kami lisan, hati, sikap, perilaku yang membuat masyarakat kami tertarik dengan akhlak, di mana akhlak itu adalah akhlak yang profit engkau, yang profit engkau contoh engkau berkata. Sudah lama kami berada dalam akidah dan tauhid ini ya Rabb. Sudah lama kami kenal dengan dakwah dan sunnah ini ya Rabb. Kapan kira-kira kami dan bisa pula berdakwah ya Rabb. Kami rindu kami ingin bisa berbagi. Kami rindu kami bisa bagaimana menyapa masyarakat. Tapi kira-kira kami tak akan bisa berengkau maka berilah kami petunjuk untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, beradab dengan adab yang mulia ya Rabbana Amin. Rabbana Amin fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon ya Allah untuk mengaji dan jazan wa qina adzabannar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'i 'aitu min 'adzabin dalakum wa la ilaha illallah.